semua cowok dilirik. Padahal aku di sampingnya, nyatanya ngaruhnya dikit. Dari tadi kepalanya muter lagi, senyum lagi, makan tuh senyum. Lebih baik pura-pura gak melihat, gak ngedenger katanya stiku. Mungkin juga aku cunihin, buktinya sering mendelik. Tapi aku sih rada elit, liriknya dia pilih-pilih. Kau jahanam, aku bajingan. Karena pasti makanya pinter berkelit.